Apakah sah puasanya orang yang makan sahur dalam keadaan azan dikumandangkan? Tolong jelaskan. Karena ada yang mengatakan sah. Tergantung azannya ini azan apa? Kalau azan pertama sah. Ya. Kalau azan pertama sah. Kalau yang dimaksud azan yang kedua, dilihat dulu apakah dia masih ragu? Jangan-jangan azan ini orang yang mengumandangkan azan kecepatan. Atau dia mengumandangkan azan belum masuk waktunya. Ya, ada tanda-tanda yang menyebabkan dia ragu misalnya, maka tidak mengapa. Dan ketika dia makan tidak membatalkan puasanya. Namun kalau muadzin itu mengumandangkan azan tepat pada waktunya, maka dia harus menghentikan segala aktivitas. Baik makan atau minum, dia harus hentikan. Karena itu adalah merupakan waktu yang telah menunjukkan maksudnya masuknya fajar shadiq. Masuknya fajar shadiq dan dia harus menghentikan karena itu adalah merupakan batas seorang berpuasa.